wis pirang-pirang wengi ora bisa turu mergo tansah kelingan marang sliramu ning netro katon nyoto esem gemuyumu ati tansah tratapan nalika nyanding sliramu. Satu cinta, satu hati untuk selamanya. Jangan pernah ada dusta di antara kita.